إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أعزكم الله جميعا kembali kita lanjutkan kajian tentang kitab Majalis Syahr Ramadan yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Pada pertemuan malam ini pembahasan tentang fadl syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Qala al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, al-majlis al-awwal fi fadli syahri Ramadan. Majlis yang pertama yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu memiliki beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengadakan dan menciptakan. Wa khalaqal ma'a wassara. Menciptakan air dan tanah. Wa abda'a kulla syai'in wa zara. Menyempurnakan keindahan penciptaan segala sesuatu dan menciptakannya. La yaghibu an basarihi saghirun namli fil layli idha sara. Tidak tersembunyi dari pandangannya, dari pandangan Allah, penglihatan Allah, semut kecil di malam hari apabila ia berjalan. Wala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak pula tersembunyi dari ilmunya, ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, sebesar dzarrah pun, yaitu partikel terkecil di bumi dan di langit. Allah Ta'ala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara, hanya miliknya, milik Allah, apa saja yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan apabila engkau mengeraskan perkataanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Dia memiliki nama-nama yang baik. Surah Taha ayat 6-8. Khalaqa Adama fabtalah thumma jatabahu fataba alaihi wahada. Allah menciptakan Adam, kemudian Dia mengujinya, kemudian setelah itu Allah memilihnya, lalu menerima taubatnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Wa ba'atha Nuhan fa sana'a al-fulka bi amrillahi wa jara. Allah mengutus Nabi Nuh, lalu Dia membuat bahtera atau kapal dengan perintah dari Allah, dan kapal itu pun berjalan atau berlayar. Wa najjal khalila minan nar fa sara harruha bardan wa salaman alayh fa'tabiru bima jara. Dia yaitu Allah telah menyelamatkan Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari api, di mana api itu berubah panasnya menjadi dingin dan keselamatan bagi dirinya. Maka ambillah pelajaran terhadap apa yang telah terjadi. Wa ata Musa tis'a ayatin famadzakara fir'aunu wa mar'awa. Allah juga telah memberikan kepada Nabi Musa 9 tanda kekuasaannya atau 9 mukjizat. Namun Fir'aun tidak mengingat atau mengambil pelajaran darinya, dan tidak pula terjegah, yaitu dari kekafiran dan kezalimannya. Wa ayyada Isa bi ayatin tabharul wara. Allah juga telah menguatkan Nabi Isa dengan beberapa tanda kekuasaan atau mukjizat yang mencengangkan para makhluk. Wa anzalal kitaba ala Muhammad fihil bayyinatu wal huda. Allah telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya terdapat keterangan dan petunjuk. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatra. Aku memujinya, memuji Allah atas nikmat-nikmatnya yang terus-menerus datang berturutan, secara berurutan. Wa usalli wa usallimu ala nabihi Muhammad al-mab'uth fi ummil qura. Aku berselawat dan mengucapkan salam kepada nabinya Muhammad yang diutus di ummil qura, yaitu kota Mekah. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi fil ghar Abi Bakrin bila mira. Semoga salawat Allah ditujukan kepada beliau dan kepada sahabat beliau di gua, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, tanpa ada keraguan. Wa ala Umar al-Mulham fi ra'yih bahwa binurillahi yara. Juga semoga salawat ditujukan dan dilimpahkan kepada Umar yang diberi petunjuk pendapatnya, maka ia memandang dengan bimbingan cahaya dari Allah. Wa ala Uthman zawji ibnatayh ma kana hadithan yuftara. Juga semoga salawat dicurahkan kepada Uthman suami, dua putri beliau. Ia bukanlah pembicaraan yang diada-adakan. Wa ala ibni ammihi Aliyin Bahril Ulum wa Asadis Syara. Dan juga semoga salawat dilimpahkan kepada anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali Bahril Ulum, orang yang memiliki ilmu yang luas dan seorang yang kuat lagi pemberani. Asadis Syara ay syadid syuja', wa ala baqiyati alihi wa ashabihi alladhina intashara fadluhum fil wara wa sallama taslima. Dan semoga salawat juga dicurahkan kepada keluarga beliau serta para sahabat beliau yang tersebar keutamaan mereka di tengah-tengah para makhluk, dan juga semoga dicurahkan kepada mereka salamnya. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, ikhwani, saudara-saudaraku, laqad adhallana syahrun karim, sesungguhnya kita telah dinaungi oleh bulan yang mulia, wa mausimun azim, dan suatu musim yang agung. Yu'adzimullahu fihil ajra wa yujzilul mawahib. Di musim tersebut, di bulan tersebut, Allah menjadikan atau menetapkan pahala yang besar serta memberikan pemberian yang banyak. Wa yaftahu abwabal khair fihi likulli raghib. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan di dalam bulan tersebut bagi setiap orang yang menginginkannya. Syahrul khairat wal barakat. Ia adalah bulan yang syarat dengan kebaikan dan keberkahan. Syahrul minah wal hibat. Ia adalah bulan yang penuh dengan anugerah dan pemberian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Ia adalah bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan ini merupakan keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dari sekian banyak keutamaan bulan Ramadhan, yaitu bahwa di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran. Jadi ini keutamaan yang pertama. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, syahrun mahfufun birrahmah wal maghfirah wal itqi minan nar. Bulan yang diliputi dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Awaluhu rahmah, bagian pertama dari bulan ini rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, bagian pertengahannya ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan bagian akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan ini telah tertera di dalam sebuah hadis yang panjang yang di dalamnya disebutkan, awwalu syahri ramadhan rahmatun, awwalu syahri ramadhan rahmah, permulaan bulan Ramadhan itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, bagian pertengahannya ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan bagian akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Namun hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Dhaiful Jami' As-Saghir Hadis nomor 2135, dhaifun jiddan. Hadis ini sangat sangat lemah. Sekalipun hadis ini banyak disebutkan oleh para penceramah atau khatib dan tersebar di tengah-tengah masyarakat, namun hadis ini sangat lemah. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, ishtaharat bifadlihi al-akhbaru wa tawatarat fihi al-athar, telah masyhur atau populer hadis-hadis tentang keutamaannya, dan juga telah mutawatir, sangat banyak diriwayatkan asar-asar tentang keutamaannya. Fafis sahihain, maka di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin. Apabila Ramadan itu datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah syaitan-syaitan. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, adalah maradatu asyayatin ay al asyidda awil aqwiya, syaitan-syaitan yang kuat, itulah yang dibelenggu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Jadi di dalam hadis ini terdapat dua keutamaan yang lain dari bulan Ramadan. Jadi sudah ada tiga keutamaan. Yang pertama, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan dibelenggu, nah, syaitan-syaitan yang kuat. Kemudian Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa innama tufattahu abwabul jannah fi hadzal syahr likathratil a'malish shalihah wa targhiban lil 'amilin. Dan sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka di bulan ini karena banyaknya amalan-amalan saleh, dan dalam rangka memotivasi orang-orang yang beramal. Wa tughallaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahli al-iman, dan ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wa tusaffadus syayatin wa tughallu fala yakhlusun ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Dan syaitan-syaitan itu dibelenggu, kemudian ia diikat atau diborgol, maka syaitan-syaitan itu tidak leluasa melakukan apa yang sebelumnya ia leluasa melakukannya di selain bulan Ramadan. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, warawal imamu Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha." Diberikan kepada umatku 5 keutamaan di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada satu umat pun dari umat-umat sebelumnya, yaitu khulufu famis sha'im athyabu indallah min rihil miski. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka, orang-orang yang berpuasa, hingga mereka berbuka. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullah kulla yawm jannatahu wa yaqul yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul ma'unah wal adha wa yasiru ilaik. Dan Allah setiap hari menghiasi surganya, dan Dia berfirman, nyaris para hambaku yang saleh membuang dari diri-diri mereka, melemparkan dari diri-diri mereka beban, gangguan dan gangguan, dan mereka menuju kepadamu, yaitu ke sorga. Kemudian, وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ, dan dibelenggu pada bulan tersebut maradatu syayatin, syaitan-syaitan yang kuat. Wala yakhlusun ila ma kanu yakhlusun ilaihi fi ghairi, maka mereka tidak leluasa melakukan apa yang mereka lakukan pada selain Ramadan. Wa yughfaru lahum fi akhir laila, kemudian kutaman berikutnya, dan diampuni dosa-dosa mereka di malam terakhir. Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadri? Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia malam lailatul qadar? Qal, beliau menjawab, la, bukan. Walakinnal amil innama yuwaffa ajrah idza qada amala. Akan tetapi orang yang beramal itu sesungguhnya dicukupkan pahalanya apabila ia telah menyelesaikan amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Syekh Ibn Hayyan di dalam kitab Al-Thawab, dan Al-Imam Al-Albani mengatakan di dalam kitab beliau Dhaifut Targhib wat Tarhib, alaman atau hadis nomor 586, dhaifun jiddan, hadis ini sangat lemah. Saya ulangi, Al-Imam Al-Albani mengatakan di dalam kitab beliau Dhaifut Targhib wat Tarhib, hadis nomor 586, dhaifun jiddan, sangat lemah. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah yang menunjukkan beberapa keutamaan yang diberikan kepada umat ini di bulan Ramadan, sekalipun ada di bagian hadis ini yang disebutkan di dalam hadis sahih yang lain. Dan nanti akan dijelaskan ketika kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Kemudian Al-Imam Ibn Uthaymin menjelaskan, ikhwani, saudara-saudaraku, hadihil khisalul khamsu iddakharahallahu lakum, kelima keutamaan ini Allah simpan untuk kalian. Wa khassakum biha min baini sa'iril umam, dan Allah khususkan untuk kalian di antara umat yang lainnya. Wa manna 'alaikum liyutammima biha 'alaikum an-ni'am. Dan Allah berikan anugerah kepada kalian untuk menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan kepada kalian. Wa kam lillahi 'alaikum min ni'amin wa fadha'il. Alangkah banyaknya nikmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Al-Khoslatul Ula. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin di sini menjelaskan apa yang tertera dalam hadis tadi. Al-Khoslatul Ula, keutamaan yang pertama, anna khulufa famis sa'im atyabu indallah min rihil miski. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Dan bagian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu berkaitan dengan keutamaan puasa, bahwa ini telah tertera di dalam hadis sahih, bahwa ini telah tertera di dalam hadis sahih, yaitu hadis yang menyebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namun keutamaan ini tidak khusus diperoleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan saja, melainkan ini bersifat umum, termasuk puasa di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada penjelasan tentang keutamaan puasa, Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan diantaranya adalah pembahasan ini, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Kemudian beliau mengatakan, wal khuluf atau al khuluf bidommil kha au fathiha, dengan mendommahkan kha, khuluf, atau memfathahkannya, khuluf, dua-duanya boleh. Taghayyuru raihatil fam inda khuluwil ma'idah minat ta'ab, yaitu perubahan bau mulut ketika perut kosong dari makanan. Wahiyya raihatun mustakraha indan nas, dan ia merupakan bau tidak disuka manusia. Lakinnaha indallah atyab min raihatil misk, akan tetapi ia di sisi Allah lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Li'annaha nasyiatun an ibadatillah wa ta'atih, karena ia bersumber dari peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Wa kullu ma nasya'a an ibadatihi wa ta'atihi wa huwa mahbubun indahu subhana yu'awwidu anhu sahibah ma huwa khairun wa afdal wa atyab. Dan semua yang bersumber dari peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepadanya, maka ia adalah perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu. Dengannya Allah menggantikan kepada pelakunya sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih utama dan lebih wangi. Ala tarawun ila syahid alladhi kutila fi sabilillah yuridu an takuna kalimatullah yal'ulya. Tidakkah kalian melihat orang yang mati syahid, yang terbunuh di jalan Allah, yang menginginkan agar kalimat Allah lah yang tinggi, ya'ti yaumal qiyamah wajurhuhu yaz'ubu daman. Ia kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan darahnya, dalam keadaan lukanya memancarkan darah, launuhu launud dam, warnanya warna darah, warihuhu rihul misk, dan aromanya aroma minyak kasturi. Wabil haji yubahillahul malaika bi ahlil mauqif. Dan di dalam haji Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Bayakul subhanah, di mana Allah subhanah berfirman, unduru ila ibadi haula ja'uni syu'za ghubra. Lihatlah para hambaku ini, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut rambutnya, tidak disisir dan tidak dicuci, ghubra serta berdebu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, hadis nomor 1132. Wa innama kana sya'ath mahbuban ilallah fi hadzal mautin li'annahu nashi' an ita'atillah bijtinabi mahdhuratil ihram wa tarki at-taraffuh. Sesungguhnya kondisi atau perihal kusutnya rambut, yaitu tidak disisir dan dicuci, dicintai oleh Allah di tempat ini, di kondisi ini, karena ia bersumber dari ketaatan kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang dilarang ketika ihram, wa tarki at-taraffuh, dan meninggalkan perihal bersenang-senang atau bermegahan. Kemudian al-khoslatu tsaniyah, keutamaan yang kedua, annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yufthiru, bahwa para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka hingga mereka berbuka. Wal malaikatu ibadun mukramun, para malaikat itu adalah para hamba Allah yang dimuliakan indallah, di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Wa hum jadiruna bi an yastajiballahu du'aahum lis-shaimin haitsu adzina lahum bi. Maka mereka itu para malaikat, pantas doa mereka dikabulkan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa di mana Allah mengizinkan, atau ketika Allah mengizinkan mereka untuk melakukan hal itu. Wa innama adzina Allah lahum bil istighfar lis-shaimin min hadhil ummah tanwihan bi sya'nihim wa rif'atan li dzikrihim wa bayanan li fadilati shaumihim. Dan sesungguhnya Allah mengizinkan para malaikat itu untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang berpuasa dari kalangan umat ini, tanwihan bi sya'nihim, untuk memuji kondisi mereka, kemudian rifa'atan li dzikrihim, untuk mengangkat reputasi atau nama baik mereka, serta menjelaskan keutamaan puasa mereka. Wal istighfar, dan istighfar itu adalah talabul maghfirah, meminta ampunan. Wa hiya satrud dzunub fid dunya wal akhirah wat tajawuz anha, yaitu menghilangkan dosa di dunia dan di akhirat serta mengampuninya. Wa hiya min a'lal matalib, dan ia termasuk permintaan yang paling tinggi, wa asmal ghayat, dan tujuan yang paling mulia. Fa kullu bani adam khata'un, sebab setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Musrifun ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. Muttarrun ila maghfiratillah azza wajal, mereka sangat membutuhkan ampunan Allah azza wajal. Kemudian al-khoslatu tsalitsah, keutamaan yang ketiga, annallaha yuzayyin kulla yawm jannata, bahwa Allah menghiasi surganya setiap hari. Wa yaqul, dan dia berfirman, yushiku ibadiyas salihun ay yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaik, nyaris para hambaku yang soleh melemparkan, menghilangkan dari diri mereka al-ma'unah, beban dan gangguan, dan mereka menuju kepadamu. Fayuzayyinu ta'ala jannatah kulla yawm tahyiatan li'ibadihi salihin, maka Allah Ta'ala menghiasi sorganya setiap hari untuk mempersiapkannya bagi para hambanya yang saleh. Wa targhiban lahum fil wusul ilaiha, dan dalam rangka memotivasi mereka untuk mencapai atau sampai kepada sorga tersebut. Wa yaqul subhanah, yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha, nyaris para hambaku yang saleh menghilangkan dari diri mereka beban dan gangguan. Ya'ni ma'unatud dunya wa ta'ibaha, yaitu beban di dunia, wa ta'ibaha wa ta'abaha wa adaha, keletihannya dan gangguannya, gangguan yang ada di dunia. Wa yushammiru ilal a'malis salihah, dan mereka menuju kepada amalan-amalan saleh. Allati fiha sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, yang di dalamnya terdapat kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wal wusul ila daris salam wal karamah, serta sampai ke surga Allah. Al khoslatur rabi'ah, keutamaan yang keempat, anna maradata syayatin yusaffadun bisalasil wal aghlal, bahwa syaitan-syaitan yang kuat dibelenggu dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Fala yasilun ila ma yuridun min ibadillahis salihin, maka mereka, yaitu syaitan-syaitan tersebut, tidak mampu, tidak sampai, atau tidak bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan dari para hamba Allah yang saleh. Minal idlal anil haq, berupa tindakan menyesatkan mereka dari kebenaran. Wattasbiq anil khair, dan menghalangi mereka dari kebaikan. Wa hadza min ma'unatillah lahum an habasa anhum aduwwahum alladhi yad'u hizbah, dan ini termasuk pertolongan Allah kepada mereka, di mana Allah menghalangi dari mereka musuh mereka yang menyeru golongannya. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka termasuk para penghuni neraka. Walidzalik tajid inda salihin min ar-raghbah fil khair wal 'uzuf 'ani syarr fi hadha asy-syahr akthar min ghairi. Oleh karena itu, engkau dapati pada diri orang-orang saleh keinginan terhadap kebaikan dan al-'uzuf 'ani syarr, menghindari kejelekan di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, lebih banyak daripada bulan yang lainnya. Dan keutamaan ini sebagaimana telah dijelaskan tertera di dalam hadis sahih. Al-khoslatu al-khamisah, utamaan yang kelima, annallaha yaghfiru li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir laylah min hadha syahr, bahwa Allah mengampuni bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam terakhir dari bulan ini. Dan ini sebagaimana telah dijelaskan tertera dalam hadis dhaif, telah dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sangat lemah dan tidak ada atau tidak tertera di dalam hadis sahih. Idza qamu bima yanbaghi ay yakumu bihi fi hadha asy-syahril mubarak min as-shiyam wal qiyam, apabila mereka melaksanakan apa yang seyogianya dilaksanakan di bulan fi hadha asy-syahril mubarak, di bulan yang penuh berkah ini, min as-shiyam wal qiyam, berupa puasa dan melakukan qiyamul lail, tafaddulan minhu subhanah, sebagai karunia dari Allah subhanah, bitaufiyati ujurihim, dengan menyempurnakan, mencukupkan pahala bagi mereka, inda intihai amalihim, ketika berakhir amalan-amalan mereka, fa innal amil yuwaffa ajrah inda intihai amali, sebab orang yang beramal itu diberi secara utuh atau dicukupkan pahalanya ketika berakhir amalannya. Dan telah tertera di dalam hadis sahih bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena didasari oleh keimanan kepada Allah dan dalam rangka mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana juga telah tertera dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa siapa yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih di bulan Ramadan dengan didasari oleh keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Namun pembatasan pada hari terakhir tidak tertera di dalam hadis sahih. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin jelaskan, waqad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihadzal ajr min wujuhin thalatha, dan Allah subhanahu telah memberikan karunia kepada para hambanya dengan pahala ini dari tiga sisi. Al wajhul awwal, sisi yang pertama, annahum syara'a lahum min al a'malis shalihah ma yakunu sababan li maghfirati dhunubihim wa rif'ati darajatihim, bahwa Allah mensyariatkan kepada mereka amalan-amalan saleh, yaitu di bulan Ramadan, yang menjadi sebab diampuninya dosa mereka dan diangkatnya derajat mereka. Walaula annahu syara'a dzalik ma kana lahum an yata'abbadu Allah biha, jika sekiranya Allah tidak mensyariatkan hal itu, tentulah mereka tidak akan beribadah kepada Allah dengan melakukannya. Fal ibadah la tukhadu illa min wahyillah ila rusuli, sebab ibadah itu tidak diambil kecuali dari wahyu Allah kepada para rasulnya. Walidhalik angkarallah ala man yusyari'un min duni, oleh karena itu Allah mengingkari orang-orang yang membuat syariat selain dirinya. Waja'ala dhalika naw'an min asyirk, dan Allah menjadikan hal itu sebagai bagian dari kesyirikan. Waqala subhanah, Allah subhanah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah, apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak Allah izinkan untuk mereka. Surah Syuhra ayat ke-21. Al-wajh ats-tsani, sisi yang kedua, annahum waffaqahum lil 'amalis shalih, bahwa Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amal saleh. Wa qad tarakahu katsir minan nas, dalam keadaan atau sementara banyak manusia meninggalkannya. Walaula ma'unatullahi lahum wa tawfiquhu ma qamu bih, kalau bukan pertolongan Allah untuk mereka serta taufiknya, tentulah mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Wal falillahil fadlu wal minnah bidzalik, maka hanya milik Allah keutamaan karunia dan karunia dengan hal itu. Allah taala berfirman, yamunnuna alaika an aslamu, mereka merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Kullu tamunnu alayya islamakum. Katakanlah, janganlah kalian merasa memberi nikmat kepadaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah lah yang memberikan nikmat kepada kalian ketika Dia memberikan petunjuk kepada kalian untuk beriman jika kalian orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat ke-17. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, annahu tafaddala bil ajril katsir, bahwa Allah menganugerahkan pahala yang banyak. Al-hasanatu bi asyri amsalih, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila adhafin katsira, hingga 700 kelipatan, hingga kelipatan yang banyak. Wal fadlu minallah bil amal was thawab alayhi, maka keutamaan hanya berasal dari Allah dengan amalan dan pahala terhadapnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, dan kita simpulkan bahwa ada 3 keutamaan yang tertera di dalam dalil yang sahih. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan dibelenggu setan-setan yang kuat. Dan para ulama termasuk Syekh Ibn Utsaimin di dalam keterangan beliau yang lain telah menyebutkan beberapa keutamaan bulan Ramadan yang lainnya. Ya, silakan dicatat. Dan ini adalah yang keempat. Tadi sudah disebutkan oleh beliau ada 3 keutamaan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang keempat, bahwa di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadr, yang Allah firmankan tentangnya bahwa ia adalah malam yang diberkahi. Di dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam, suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua perkara yang penuh bijaksana. Surat Ad-Dukhan ayat ketiga sampai dengan keempat. Dan juga Allah telah berfirman tentang Lailatul Qadar bahwa ia lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ini adalah salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan bulan Ramadan, yaitu di bulan tersebut ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwa puasa bulan Ramadan itu diwajibkan kepada semua hamba. Puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan kepada semua hamba. Bahkan ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Islam itu tidak sempurna kecuali dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal hajj, berhaji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang keenam, di samping puasa bulan Ramadan itu merupakan kewajiban dan salah satu rukun Islam, maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari oleh keimanan dan dalam rangka mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hal ini sebagaimana tertera di dalam sabda beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena didasari oleh keimanan kepada Allah dan dalam rangka mengharapkan pahala darinya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah keutamaan yang tidak dimiliki puasa di selain bulan Ramadan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ketujuh, bahwa orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena didasari oleh keimanan kepada Allah dan dalam rangka mengharapkan pahala darinya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan ini juga telah tertera dalam sabda beliau, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadhan karena didasari oleh keimanan kepada Allah dan dalam rangka mengharapkan pahala darinya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ke-8, dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan fidhahullah, adalah disyariatkannya salat tarawih secara berjamaah di masjid. Disyariatkannya salat tarawih secara berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah." Siapa yang melakukan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya, ditetapkan baginya qiyam lailah, yaitu melakukan qiyamul lail pada malam itu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 806. Dan ini adalah keistimewaan bulan Ramadan, yaitu disyariatkannya, dianjurkannya salat tarawih secara berjamaah di masjid sepanjang bulan Ramadan dari awal hingga akhir, berbeda di luar Ramadan. Maka berjamaah ketika melakukan salat tahajud hanya boleh dilakukan kadang-kadang, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud terkadang bersama sahabat yang lainnya. Yang tertera di dalam riwayat pernah salat bersama beliau sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga sahabat Abdullah ibn Mas'ud dan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Dan pada malam-malam yang lainnya beliau salat sendirian. Jadi disyariatkannya salat tarawih secara berjamaah sepanjang bulan Ramadan ini adalah keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ke-9 adalah bahwa bulan Ramadan adalah syahrus sabr, bulan kesabaran. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun penyebutan ini tertera dalam hadis yang lemah. Ya, sangat lemah. Sekalipun maknanya benar, sebab puasa itu sebagaimana telah berlalu penjelasannya, terkandung di dalamnya 3 bentuk kesabaran. Ya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa sabar itu terbagi 3. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Dan semua bentuk kesabaran yang 3 ini terdapat di dalam puasa. Di mana di dalam puasa seseorang menyabarkan dirinya untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah dengan berpuasa. Dan juga ia bersabar di dalam menjauhi apa yang Allah haramkan kepada orang yang sedang berpuasa, dari syahwat-syahwat, makanan-makanan dan minuman. Dan juga di dalam puasa seseorang itu bersabar dari rasa lapar, haus dan kondisi tubuh yang lemah. Jadi terkumpul di dalam puasa 3 jenis atau bentuk kesabaran. Oleh karena itu ia dinamakan dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Dan sabar, dan orang-orang yang sabar mendapatkan atau telah dipuji oleh Allah dan telah dijanjikan pahala yang besar. Sebagaimana tertera dalam firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dicukupkan pahalanya tanpa batas. Inilah 9 keutamaan bulan Ramadan yang dijelaskan oleh para ulama. Ini bisa dilihat yang hal ini kami rangkum dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebagaimana tertera di dalam website beliau yang resmi, dan juga dari kitab Al-Khutab Al-Mimbariyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan jilid yang kedua mulai halaman 71. Dan siapa yang ingin penjelasan lebih lanjut silakan merujuk kepada yang telah sebutkan. Jadi bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat banyak, dan juga perlu diketahui telah tertera beberapa hadis yang lemah terkait keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya apa yang telah berlalu dari penjelasan di dalam kitab ini, yaitu yang pertama hadis u'tiyat ummati khamsa khisal, diberikan kepada umatku 5 keutamaan. Hadis ini sebagaimana yang telah disebutkan sangat lemah. Dan juga hadis tentang permulaan bulan Ramadan itu rahmat dan seterusnya, hadis ini juga sangat lemah. Dan juga hadis yang lainnya, hadis yang panjang yang tertera di dalamnya, faman tatawwa'a fi bi khoslatin minal khair kana kaman adda fariidhah fi ma siwa. Siapa yang melakukan satu kebaikan yang sunnah, amalan sunnah di bulan Ramadan, maka ia seperti melaksanakan amalan wajib di selain Ramadan. Wa man adda fi fariidah kana kaman adda 70 fariidah fi ma siwa. Dan siapa yang melaksanakan satu amalan yang wajib di bulan Ramadan, maka ibarat orang yang melaksanakan 70 amalan yang wajib di selain bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan di dalam Lataiful Ma'arif hadis mungkar, dan hadis ini juga telah dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam Silsilah Ad-Dha'ifah mungkar, hadis mungkar. Kemudian kita kembali kepada penutup dari pembahasan ini, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ikhwani, saudara-saudaraku, bulughu Ramadan ni'matun kabirah ala man balaghah. Sampai di bulan Ramadan merupakan nikmat yang besar bagi orang yang mencapainya. Wa qama bihaqqi, dan melaksanakan haknya, birruju ila rabbih, dengan kembali kepada Rabbnya, min maksiatihi ila ta'atih, meninggalkan maksiat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, wa minal ghaflan ila dzikri, kemudian meninggalkan lalai dari Allah menuju mengingat Allah, wa minal bu'di an ila al-inabati ilai, serta dari menjauh dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kemudian beliau membawakan beberapa bait syair, ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin, wahai orang yang tidak merasa cukup dengan dosa yang dilakukannya di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani, hingga ia melakukan maksiat kepada Rabbnya di bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrus sawmi ba'dahuma, sesungguhnya engkau telah dinaungi oleh bulan puasa setelah keduanya, setelah bulan Rajab dan Sya'ban. Fala tusayyirhu aydan syahra isyani, maka janganlah engkau jadikan bulan tersebut, bulan Ramadan itu juga, sebagai bulan yang penuh dengan kemaksiatan. Watlul Qur'an wasabbih fihi mujtahida, bacalah Al-Qur'an dan bertasbihlah di bulan itu bersungguh-sungguh. Fa innahu syahrut tasbihin wa qur'ani, karena sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan tasbih dan Qur'an. Kam kunta ta'rifu mimman shoma fi salabin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, berapa banyak orang-orang yang engkau kenal dari orang-orang yang berpuasa sebelumnya, dari kalangan keluarga, tetangga dan saudara. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayya fama aqrabal qasi minaddani, kemudian maut menjemput mereka dan ia tetap membiarkanmu tetap hidup, maka alangkah dekatnya orang yang jauh dengan orang yang dekat. Allahumma aikidna min raqadatil ghaflah, ya Allah sadarkanlah, bangunkanlah kami dari kelalaian. Wafiqna litazawwud minat taqwa qablan nuqlah, dan berikanlah taufik kepada kami untuk membekali diri dengan taqwa sebelum datang waktu perpindahan dari dunia ini. Warzuqna ightinamal awqat fi dzil muhlah, dan anugerahkanlah kepada kami ightinamal awqat, perihal memanfaatkan waktu pada dzil muhlah, yaitu di kalangan atau pada waktu dzil muhlah bagi orang yang maju di dalam kebaikan, bukan di dalam kejelekan. Waghfir lana wali walidina wali jami'il muslimin, dan ampunilah kami, segenap orang tua kami, dan segenap kaum muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha penyayang. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian pembahasan pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadhan. Demikian Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.